Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man sar ala nahji ila umidin. Para ikhwan akhwat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita lanjutkan pembahasan kita dalam kajian syarah muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah majlis yang ke-9 dalam daurah ini. Setelah berbicara tentang berbagai peristiwa-peristiwa, rangkaian peristiwa hari kiamat setelah berbangkit, berikutnya Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani berbicara tentang perkara alam kubur, alam barzah. Mulai dari perkara tentang arwah, di mana tempat arwah. Kemudian nanti dia akan bicara tentang azab kubur dan fitnatul kubur. Ya, ini bagian dari rangkaian beriman kepada hari akhirat. Alam itu terbagi tiga, yaitu alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Sebagian ulama menyebutkan alam itu ada lima: alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Di mana setiap alam itu memiliki sifat dan kekhususan masing-masing. Manusia atau roh manusia lewat dengan lima alam ini, alam arwah. Sebelum roh itu ditiupkan ke dalam jasad manusia ketika manusia berada dalam rahim ibunya, itu alam arwah. Kemudian alam rahim, di mana manusia juga memiliki sifat khusus di dalam alam rahim itu, tentang bagaimana makannya, bagaimana kehidupannya, berkembangnya, tumbuhnya di sana. Alam rahim itu juga rahasia yang banyak tersimpan dalamnya, ya. Atau Ibnu Qayyim menyebutkan dalam pembahasan arwah bahwa kaitan antara hubungan antara roh dengan jasad itu terkait dalam empat alam. Itu alam rahim, di situ mulai ditiupkan roh ke dalam jasad kita. Kemudian alam dunia ini, kemudian alam barzah, kemudian alam akhirat. Yang masing-masing di setiap alam itu memiliki kekhususan seperti yang kita bicarakan tadi. Di alam dunia hukum banyak berkenaan dengan fisik jasad kita. Hukum-hukum banyak berkenaan, mulai hukum sholat ini oleh terbebani banyak adalah fisik kita. Makan, kesehatan, minum, semua lebih banyak fokus kepada fisik kita. Kemudian di alam barzah, afwan, Ibnu Qayyim menyebutkan hubungan antara roh dengan jasad itu lima. Kalau alam tadi saya sebutkan alam arwah, alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, kemudian alam akhirat. Adapun hubungan antara jasad dengan roh itu ada di lima kondisi. Ketika di dalam rahim, ketika waktu di dunia, ketika saat tidur. Ketika saat tidur, mimpi, itu roh kita berbeda kondisi dengan ketika kita bangun. Ya, kemudian alam barzah, itu alam kubur, kemudian alam akhirat. Yang akan kita bahas adalah bagaimana dalil-dalil syar'i menjelaskan tentang kaitan antara alam, antara roh dengan jasad di alam barzah ini, yang lazimnya atau biasa disebut dengan alam kubur. Ya, biasa disebut alam kubur. Kenapa disebut alam kubur? Karena umumnya manusia setelah meninggal dikubur. Tapi bukan berarti ketika manusia itu tidak dikubur, seperti manusia yang terbakar habis hangus, atau manusia yang dimakan oleh ikan di laut, atau dimakan oleh binatang di hutan dan tidak sempat dikubur, bukan berarti dia tidak mengalami peristiwa alam barzah itu. Bukannya akan kena pertanyaan di alam kubur, azab kubur itu hanya orang yang dikubur saja, bukan. Ya, tapi semua orang yang telah mati itu akan mengalami peristiwa yang disebut dengan alam barzah itu. Nah, alam barzah ini terbagi kedua tadi, ya, ada yang alam yang rohnya di dalam penuh dengan nikmat, dan di dalam azab. Nah, nanti akan kita rinci. Itu mukaddimah tentang alam barzah. Disebut alam barzah karena alam ini antara dunia dan akhirat. Dia berada antara dunia, alam dunia dan alam akhirat. Barzah artinya perantara. Sebenarnya di dalam Al-Quran sebutkan wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dua pertemuan laut, kemudian di antara duanya ada batas sehingga tidak tercampur antara air laut yang ini dan itu. Itu ada, kalau antum lihat di YouTube banyak sekali itu, di mana dua pertemuan laut terjadi dan tidak saling bercampur karena seakan-akan ada batas tersendiri. Ya, ini lautnya biru, pokoknya ini lautnya hitam, enggak ada bercampur sama sekali. Atau ada lagi pertemuan antara air laut dengan air tawar. Ya, antum pergi ke pertemuan pokoknya muara ini, antum di sini ya laut, antum rasakan airnya asin, di sini airnya enggak pernah air laut ini nyampur sampai di sini, tetap asin ya air sungai ke sini, tidak. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita jelaskan ini makna barzakh itu apa? Itu posisi antara dua hal. Batas. Jadi disebutlah alam barzakh karena itu kehidupan antara dunia dan akhirat. Nah, bagaimana roh manusia saat itu? Yang kita kaji di sini roh manusia. Nah, ini yang akan dibahas oleh beliau. Pertama beliau memulai dari arwah syuhada. Wa anna syuhada ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahwa orang-orang yang mati syahid itu hidup di sisi Rabb mereka dan diberi rezeki. Nah, kehidupan arwah syuhada yang hidup di alam kubur itu semua orang hidup di alam barzah itu. Cuma disifatkan dengan hidup di sini berbeda dengan kehidupan orang yang mati biasa, orang mati syahid ini. Para anbiya juga hidup dalam kubur mereka. Tapi bukan berarti kehidupan mereka seperti kehidupan di dunia ini. Makan, minum, ya, nikah, juga enggak ada. Ada yang bertani juga enggak ada. Karena itu kehidupan khusus alam gaib. Tapi disebut kehidupan di sana, mereka hidup. Nah, berbeda-beda itu kehidupan di sana. Sesuai tingkat keimanan. Orang beriman juga berbeda-beda. Antara roh anbiya dengan roh syuhada berbeda lagi. Roh anbiya hidup juga lebih sempurna, lebih di tempat yang nikmat, penuh nikmat. Roh syuhada juga demikian. Ya. Kemudian roh orang beriman. Di dalam syarah tahawiyah itu dijelaskan. Ada yang menyebutkan rohnya orang-orang kafir di mana? Ada yang menyebutkan di Bi' Ma'rud. Ada yang menyebutkan bibir Zamzam macam-macam. Aqwal muta'addidah. Perkataan yang banyak sekali pendapat-pendapat. Dan ini juga dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ar-Ruh. Ibnu Qayyim itu punya kitab namanya Ruh. Ar-Ruh. Walaupun dalam kitab itu terbanyak dapat, kayaknya Ibnu Qayyim di situ mengumpulkan berbagai pendapat yang terdengarlah oleh dia gitu. Jadi disebutkan semuanya. Maka di dalam kitab Ruh itu banyak juga catatan-catatan hadis-hadis yang maudhu' dan dhaif. Baik. Jadi Ar-Ruh itu berbeda-beda. Tapi secara umum Allah Subhanahu wa taala bahwa ruh orang-orang beriman fi'liyin. Dan ruh orang-orang yang kafir fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Secara umum arwah orang beriman fi'liyin, orang kafir fi sijjin. Nah. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan. Mana dalil juga bahwa orang-orang beriman fi'liyin di tempat yang mulia, yang tinggi. Nanti akan disebutkan mungkin hadisnya nanti, ketika seorang beriman itu meninggal, dicabut rohnya, lalu dibawa naik ke atas langit, lewat langit pertama, kedua, ketiga, terus. Adapun roh orang-orang yang kafir itu dicampakkan ke sijjin namanya, posisi di bawah lapis bumi yang ketujuh. Itu sedikit gambaran pendapat penjelasan ulama tentang ruh. Tapi yang ruh itu tetap rahasia yang tidak bisa dikupas, tidak bisa diteliti oleh manusia, karena memang Allah sudah sebutkan ketika orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu bi amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang hakikat ruh, katakanlah ruh itu hanya Tuhanku yang tahu. Tidak ada yang tahu dari apa diciptakan, bagaimana bentuknya, kan nggak bisa kelihatan. Ketika orang mati enggak kelihatan ruhnya keluar. Ya. Maka sebagian orang-orang filsafat, orang-orang apa itu dalam apa namanya mencoba mencari permasalahan-permasalahan, mereka katakan, di mana letak ruh manusia di tubuhnya? Nah, di jantungnya kah, di telinganya apakah, di hatinya apa, di mana, di perutnya? Enggak bisa dicari, memang enggak bisa dicari. Ya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sedikit ya. Lo pembahasannya sebetulnya agak panjang, tapi kita ringkas-ringkas saja. Dalilnya bahwa arwah syuhada ahya, tapi kita katakan semua roh itu hidup. Tapi kenapa dikhususkan disebutkan ahya, rohnya para anbiya dan rohnya para syuhada? Kehidupan yang maksudnya lebih baik dari roh-roh yang lainnya. Karena roh orang kafir pun hidup, diazab di alam barzah itu. Seperti Fir'aun, rohnya hidup, tapi diazab dalam kondisi diazab. Gitu. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 169, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaatun bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah engkau kira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mereka mati, tetapi mereka itu hidup di sirat mereka diberi rezeki. Makan mereka. Maka Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah pada tahun berapa? 4 Hijriah atau pada berapa, Ibnu Katsir menceritakan ketika terjadi banjir besar di kota Madinah sehingga kuburan para syuhada yang ada di waktu perang Uhud itu, para syuhada itu mayat-mayat mereka muncul keluar karena air menggerus kuburan sehingga kan pasir, pada umumnya itu kan pasir. Akhirnya muncul kubur apa, para mayat-mayat syuhada itu muncul ke atas. Itu diceritakan oleh Ibnu Katsir bahwa masih mengalir darah mereka di mana mereka luka. Nah, itu bentuk hidupnya mereka. Jadi memang enggak bisa dipastikan mana bentuknya ya. Tapi itu dalam sejarah disebutkan ketika mayat-mayat yang dikubur dalam kaum muslimin yang dikubur itu mayat utuh. Enggak rusak mayatnya itu. Itu di antara bentuk hidupnya syuhada itu. Jadi ada yang disebutkan Ibnu Katsir masih ada di antara darah mereka yang masih seakan-akan baru saja dibunuh gitu ya, masih mengalir darahnya segar gitu. Lalu akhirnya dikumpulkanlah semua mayat-mayat yang muncul itu di sebuah tempat. Maka kalau bagi yang pergi umroh melihat enggak ada kelihatan kuburan, cuma pagarnya begini, itu kubur syuhada namanya. Memang dikumpulkan di situ. Kecuali salah satu yang ditandai itu kubur Hamzah yang ada petak 4 di tengah-tengah yang pagar yang luas itu. Itu kuburan Hamzah. Tapi yang lainnya dikubur di situ aja, enggak ada tanda-tandanya gitu. Karena setelah muncul itu dikumpulkan satu. Pada dulu waktu mereka selesai perang Uhud itu, mereka dikuburkan di mana tempat mereka meninggal masing-masing. Ada yang dikuburkan dalam satu kuburan 3 orang, 2 orang, 4 orang. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah waktu perang Uhud itu. Nah, namun setelah terjadi banjir itu dikumpulkan. Tapi yang kita ambil faedahnya di sini, ketika Ibnu Katsir menyatakan bagaimana bentuk jasad para syuhada itu diantaranya tidak berubah atau tidak dimakan tanah. Termasuk demikian pula jasad para nabi. Sebenarnya kata Rasulullah SAW, diantara perbedaan nabi dengan orang-orang biasa itu adalah annal ardha la takulu ajsamahu. Bumi tidak memakan jasad mereka. Itu diantara bedanya kehidupan para nabi di alam barzah itu. Kemudian juga para nabi disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa hum yusalluna fi kuburihim, mereka beribadah di kubur mereka. Itu diantara kekhususan kehidupan alam arwahnya para anbiya. Baik. Ini dalil menyebutkan bahwa jangan kalian kira orang yang dibunuh jalan Allah itu mati, tapi mereka itu hidup. Nah, bentuk hidupnya mereka ini bagaimana? Tadi kita jelaskan di antara fisik mereka pun tidak berubah. Jadi samping nanti akan datang hadis yang menyebutkan bahwa di mana roh mereka itu seperti burung. Seperti burung. Kalau orang-orang beriman itu di dalam perut burung. Nah, itu bedanya. Orang-orang beriman di dalam perut burung, di dalam surga berterbangan. Nah, ini di antara dalil yang kemarin kita bahas, apakah surga itu sudah ada atau belum? Sudah ada. Kenapa? Karena roh syuhada itu burung-burung yang berterbangan di pohon-pohon surga. Demikian pula roh orang beriman berada dalam perut burung hijau yang di dalam surga juga. Jadi berbeda-beda kondisinya. Baik. Masruq matanya kepada Ibnu Mas'ud tentang ayat ini, wala tahsabanna alladziina qutilu fii sabiili amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun. Jangan kalian mengatakan orang-orang yang, janganlah kalian kira orang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka itu hidup di sirat mereka dan mereka diberi rezeki. Qala amma inna qad sa'alna 'an dzalika. Kata Ibnu Mas'ud, kami juga sudah pernah bertanya hal demikian. Kata Ibnu Mas'ud, apa kata Ibnu Mas'ud? Arwahum fi jawfi tayrin khudrin. Nah, roh mereka di dalam perut burung yang hijau. Laha qanadil muallakun. Qanadil itu apalah bahasa kitanya yang tepatnya itu. Kendil itu semacam apa ya? Tempat air yang dari tanah itu. Apa namanya bahasa Jawanya? Kendil ya? Kendi. Ya, kendi. Ya. Kendi, kemudian jadi ada kendi itu muallakun bi arasy, yang digantungkan dengan arasy. Tasrau minal jannah haitsu sya'at. Kemudian burung tadi terbang di surga kemana dia hendak pergi. Semau-maunya gitu, seandainya. Sumatau ila tilkal nail. Kemudian nanti dia tempatnya tidurnya di kandil itu. Bergantung di arasy tadi. Kan kemarin kita sebutkan bahwa arasy adalah atap surga dari surga Firdaus. Baik. Fattara ilaihim rabbuhum ya itilaatan, dan Rabb mereka melihat kepada mereka. Faqala hadza tashaun tashtahuna syai'an. Allah bertanya kepada roh itu, apa kalian ingin sesuatu? Qalu ayyu syai'in tastahi? Walam nasrahu minnal jannah haitsu syi'na. Ya qalu, apalagi yang kami inginkan, kami sudah mendapat kebebasan terbang bersenang-senang di surga ini kemanapun kami hendak pergi. Fa'ala dzalika bihim salasa marrat. Dilakukan hal itu untuk 3 kali kepada mereka. Fala marau anhum lam yutraku min ayas'alu qalu ya rab nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina. Kemudian roh tadi meminta kepada Allah agar dikembalikan kepada jasadnya. Hatta nuqtal fi sabilika maratan ukhra. Meminta ingin mati syahid di jalanmu sekali lagi. Fala marau laisa lahum haja turiku. Ketika tidak lagi ada kebutuhan-kebutuhan mereka, Allah biarkan. Dan juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Ayatnya mirip-mirip dengan surah Ali Imran tadi. Jangan engkau katakan orang, bagi orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka itu hidup, tetapi kalian tidak mengetahui, tidak merasakan, tidak mengerti bagaimana bentuk hidupnya mereka itu, la tash'urun, tidak merasa. Berkata Nakati menyebutkan dalam tafsir ayat ini, Allah memberitahu bahwa syuhada itu di dalam barzah ahya'un yurzaqun, hidup diberi rezeki. Baik, warwahu al-sa'ada baqiyatun na'imah. Arwah orang-orang yang muslim yang bahagia, mukmin yang bahagia, baqiyatun na'imah. Yaitu juga hidup di dalam surga mendapat nikmat. Ila yaumi ba'atsun, sampai hari berbangkit. Sebenarnya kita katakan tadi dalam hadis lain ada mengatakan roh syuhada itu adalah burung sendiri, roh orang beriman adalah di dalam perut burung. Tapi riwayat Ibnu Mas'ud tadi menyebutkan bahwa roh orang syuhada di dalam perut burung. Ya. Kemudian rohnya mendapat nikmat. Ya. Tetapi bukan berarti tidak ada hubungan antara roh dengan jasad. Nah, ini keajibannya, walaupun jasad roh itu tidak berada dalam jasad dalam kuburnya sendiri, tapi ketika ada azab dan nikmat kepada roh, jasad merasakan. Sampai hari berbangkit, warwahu al-syakawa. Adapun roh orang-orang kafir yang diazab, mu'adzabatun ila yaumiddin, juga diazab sampai hari, maka juga hidup. Karena hiduplah dia diazab, juga merasakan. Diwakilkan dari Ka'ab bin Malik dari Rasulullah SAW berkata, inna nasamal mu'min ta'irun fi syar jannah. Afwan, terbalik tadi saya katakan bahwa roh orang syuhada di dalam perut burung itu, ya. Kalau roh orang beriman itu burung, sebagaimana dalam hadis yang diwakilkan ini Ka'ab bin Malik, nasamatul mu'min, roh orang beriman, ta'irun fi syar jannah, burung yang hinggap di pohon surga. Hatta yabath Allah ila jasadi yawmal qiyamah, sampai dibangkit oleh Allah jasadnya sampai hari kiamat. Jadi situlah tempatnya rohnya. Burung yang hidup di pohon sur. Baik. Berkata Ibnu Katsir, fihi dilalatul umumil mukmin aidan. Kata Ibnu Katsir, ini menunjukkan bahwa ini umumnya arwah orang beriman begitu. Wa in kana syuhada qad khusisu bi dzikri fi al-Qur'an. Sekalipun orang mati syahid dikhususkan penyebutannya dalam Quran, tasyrifan lahum, sebagai kemuliaan untuk mereka, wa taqriman wa ta'ziman, kemuliaan dan pengagungan terhadap roh mereka. Maksudnya apa? Ibnu Katsir mengatakan bahwa roh orang beriman juga hidup. Tapi kan kita bedakan tadi, hidup kesempurnaan hidup mereka pun berbeda antara roh sama roh orang beriman, roh yang beriman yang mati syahid itu beda lagi. Termasuk dalam jasadnya kita katakan tadi bahwa di antara jasad orang yang ambuat, ahya itu maksudnya di antara jasadnya tidak rusak dan tidak dimakan oleh tanah dan bahkan seakan-akan baru saja dikubur begitu. Seperti ya belum dikubur. Begitu jasadnya orang mati syahid. Itu di antara tafsiran terhadap firman Allah SWT. Wala taqul lima yuqtalu fi sabil amwatun bal ahyaun. Jangan kau katakan orang yang meninggal di jalan Allah itu mati tapi hidup. Bagaimana bentuk penasaran hidupnya ada gitu. Adapun orang-orang kafir akan diazab sampai hari akhirat sebagaimana Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Allah sebutkan tentang ya, waqahu Allah syai'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'al adab. Maka Allah berikan kepada mereka balasan apa yang telah mereka lakukan tipu daya. Ini Fir'aun terhadap Nabi Musa dan umat Nabi Musa. Wa haqa bi ali fir'aun su'al adab. Sungguhnya pengikut-pengikut Fir'aun itu diliputi oleh azab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya setiap pagi dan sore. Nah, ini di antara azab kubur yang kita sebutkan. Dalilnya bahwa di mana setiap pagi dan sore itu Fir'aun itu diperlihatkan kepada dia api neraka. Nah. Wa yawma taqumus sa'ah, itu ketika dalam kuburnya. Wa yawma taqumus sa'ah, ini dalilnya kalau sudah hari kiamat, adkhilu 'ala fir'aun ashadul azab. Kalau sudah hari kiamat, semua Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu akan menemui azab yang lebih besar lagi, lebih berat lagi. Maka ini berarti an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan 'ashiyan, itu dikubur mereka di alam barzah. Karena di setelah itu disebutkan adapun hari kiamat. Wa yaumal qiyamati adkhilu 'ala al-fir'aun ashadul azab. Pada hari kiamat nanti pengikut pasukan Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri akan dimasukkan dalam azab yang keras. Ini menunjukkan adanya azab dibagi dua di sini. Kalau dalam alam barzah hanya Fir'aun itu azabnya bentuknya diperlihatkan pada dia api neraka pagi dan sore. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalil tentang azabnya bagi orang-orang yang kafir atau munafikin tentang azab kubur ini nanti akan dijelaskan lagi nanti tentang azab kubur oleh beliau, tapi di sini beliau berbicara tentang sekarang arwah, di mana arwah orang beriman, orang mati syahid dan orang kafir. Wa inna lil ladzina zalamu adzaban duna dzalik. Adapun bagi orang-orang yang zalim mendapat azab yang lebih rendah dari itu. Azab yang lebih rendah itu maksudnya azab apa? Azab kubur. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Baik. Dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda. Ini tentang bicara tentang azab kubur. Al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi, seseorang apabila sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, wa tuwalli dhahaba ashabu hatta, ya, dan pergi berpalinglah orang-orang teman-temannya yang mengantarnya ke kuburan, hatta innahu la yasma'u qara'ani alihim. Maka dia mendengar yaitu derap langkah sendal orang mengantarnya ke kuburan tadi pergi meninggal kuburnya. Atau malakan, datanglah dua orang malaikat. Jadi ini sekaligus ini menunjukkan kebatilan paham yang disampaikan oleh seorang tokoh ormas mengatakan bahwa Gus Dur belum ditanya sampai hari ini dengan alasan karena kuburannya enggak pernah sepi, ya kan? Ini pemahaman yang keliru. Karena hadis itu menyebutkan orang yang pergi mengantar saat menguburan pulang. Memang orang yang mengantarkan Gus Dur enggak pernah pulang. Ya. Karena dalam hadis disebutkan orang yang mengantarkan saat menguburkan sudah beranjak 7 langkah, walaupun banyak pun orang di kuburan, enggak menghalangi malaikat untuk bertanya. Cuman setelah maksudnya sini tidak dijadakan. Sampai orang meninggalkan baru malaikat datang, enggak begitu bunyi hadisnya. Cuman waktunya itu kapan malaikat datang ke kuburannya diperkirakan waktunya sebegitu cepat malaikat itu berpaling saja orang dari kuburan, orang mengantar ke kuburan tadi. Ada yang menyebutkan 7 langkah, ya. Datang dua malaikat atau malaikat, datang dua orang malaikat, yaitu fa'aqadahu, disuruh duduklah orang sudah diantar ke kuburan tadi itu, sudah dikubur itu. Jadi enggak menunggu dulu sepi kuburan, ya. Fayaqulani, maka dua malaikat itu bertanya kepada orang itu, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Apa pendapatmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulu asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Maka dia menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan rasulnya, utusannya. Fayaqulu unzur ila maq'adika minan nar. Dalam hadis lain kan lebih tafsir lagi, lebih rinci lagi pertanyaannya. Mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Ini diringkas. Ini rawi meringkas. Atau mungkin begini yang didengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu pertanyaan malaikat saja, siapa nabimu. Setelah itu, karena jawabannya benar, maka dikatakan kepadanya, lihatlah kepada tempatmu di neraka. Telah Allah ganti dengan tempatmu di surga. Unzur ila maq'adika minan nari, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Ya, lihatlah tempatmu di neraka, sungguh Allah telah menggantinya dengan tempat di surga. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lalu dia melihat keduanya. Tempatnya dia di neraka yang tidak jadi, tempat surga yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempatnya. Wa amal kafir awil munafik. Adapun orang kafir dan orang munafik, fayaqulu la adri, ketika ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La adri, saya enggak tahu. Untuk aku luma ya kulunas. Aku hanya mengucapkan apa yang dikatakan oleh manusia. Ini jawaban orang munafik itu. Ini menunjukkan bahwa dia di dalam mengucapkan kalimat itu tidak meyakininya dan tidak mengerti dan tidak memahami. Maka dia katakan, saya dengar orang ucapkan begitu, saya ikuti aja. Dalam riwayat lain dikatakan haha ya la adri sami'tu nasi yaqul faqultu. Nah. Untuk aku luma ya kulunas. Aku hanya mengikut apa yang dikatakan oleh manusia. Fayuqalu, lalu dikatakan kepada dia, la daraita wala talaita, tidaklah kau tahu dan tidak ada pernah kau akan, ya, wala talaita, ini bahasa-bahasa, ya, tahu atau tidak tahu terserah, gitulah maksudnya. Suma itu wimitrakatin min hadidin darbatan baina udhunain, lalu dipukullah dengan apa itu, mitroko itu bahasa kitanya apa, palu, ya, palu yang terbuat dari besi, satu kali pukulan antara dua telinganya, darbaina udhunaini, mana antara dua telinganya, sini, ini telinga di antara, pukul di situ dengan besi oleh malaikat, fayasi usaihatan, lalu dia berteriak dengan teriakan yang betul kencang, yasma'uha mayyalihi ila taqalain, didengar oleh makhluk-makhluk kecuali manusia dan jin, tidak dengar. Sapi dengar, ayam dengar, binatang-binatang dengar. Teriakan mayat itu. Makanya Syaikh Islam Taimiyah dalam mujallad dalam jilid yang ke-11 dari Majmu' Mutawatir beliau menceritakan, banyak orang menganggap kuburan-kuburan keramat itu kenapa? Di antaranya beliau ceritakan, ketika ada sapi atau kerbau atau kuda yang sakit dibawa ke kuburan, lalu sembuh. Maka mereka prediksi kuburan keramat. Belum menjawab, itu bukan karena kuburan, tapi kerbau dan apa tadi itu karena teriakan orang dalam kubur, kaget, takut, jadi dari itu dia berdiri, lari, hilang rasa sakitnya begitu. Ya, dia kerbau umpamanya nggak bisa berdiri itu apa? Itu dibawa ke kuburan. Nah, jadi teriakannya didengar oleh makhluk kecuali manusia dan jin. Bayangkan, itu tentang azab kubur ya. Wa anal mu'min yuftanuna fi quburi mus'alun. Itu tentang azab kubur tadi sudah selesai, sekarang fitnatul kubur. Apa beda antara azab kubur dengan fitnatul kubur? Azab kubur adalah balasan dari jawaban fitnatul kubur. Kalau jawabannya enggak benar ya dapat azab. Kalau jawaban benar dapat nikmat. Nikmat kubur dan azab kubur. Azab kubur itu untuk semua umat manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Makanya dalil-dalil tentang azab kubur itu banyak sekali. Nah, ini juga diingkari oleh orang Mu'tazilah. Ahlul Kalam, sebagai ahlul kalam besar, ahlul kalam mengingkari, enggak percaya. Kenapa? Alasannya gimana? Alasannya begini, alasan tetap logika. Kata mereka, enggak mungkinlah nur akal ada azab dalam kubur. Kenapa? Coba kita gali kubur itu enggak ada apa-apanya. Mana ada api, mana ada apa, enggak ada juga palu, enggak ada apa. Dan sekali lagi sering kita tekankan, tidak mungkin dikiaskan kehidupan alam akhirat dengan alam dunia. Alam barzakh, alam dunia enggak bisa dikiaskan. Yang tahu bagaimana azab dan tidak ada azabnya itu ya orang dalam kuburnya saja. Maka sebagian ulama menjawab seperti bagaimana orang dalam, kenapa kita tidak tahu dengan azab orang dalam kubur itu. Bahkan seandainya dua orang dikuburkan dalam satu kuburan, ya itu saudaranya yang samping nggak tahu apa yang dia terima oleh sampingnya, nggak tahu apakah azab kan nikmat, nggak tahu. Maka ulama kita memahaman begini, dua orang yang tidur dalam sebuah kamar, satu melihat mimpi yang begitu indah, satu melihat mimpi yang begitu buruk. Yang tidur di sini nggak tahu apa dia oleh mimpi oleh temannya, nggak tahu dia. Kalau kita juga nggak kelihatan, dia tidur ngorok kok, tapi dalam mimpinya udah pernah jadi mempelai, nikah kesana, bulan madu, macam-macam. Habis bangun senyum-senyum dia. Tapi antum lihat dia keluar enggak dari kamar? Di kamar tidurnya. Enggak keluar kamar. Ada lagi yang mimpi mandi di kolam renang sampai pipis di tempat tidurnya dia. Padahal enggak keluar dari kamarnya, enggak pernah ke kolam renang dia. Ada juga yang mimpi dapat hadiah, nerima uang apa namanya lagi lebaran, kemudian dikasih uang. Nah, sampai bangun tidur sarap-sarap dikosong. Mana duit yang tadi? Enggak ada, kosong. Itu ibarat pendekatan diberikan para ulama. Kita yang hidup, kita yang bangun gak lihat, gak ngapa-ngapain itu orang tidur, padahal dia mungkin sudah ke Jakarta, ke Amerika, umroh, kemana-mana pergi dia, tapi dia tetap dalam kamarnya, tetap di atas tempat tidurnya. Dan begitu pula orang yang diazab dalam kubur, mungkin entah kita melihatnya gak ada apa-apanya dia, tapi dia mengalami siksaan yang luar biasa. Ya, seperti orang mimpi buruk gitu juga. Ya, dikejar harimau sampai teriak-teriak, "Oh, ada apa kamu?" Kita enggak tahu dia tidur di situ. Saya tadi masuk kebun dikejar harimau, padahal dia tidur di tempat tidurnya saja. Maka sesuatu itu, maka kadang-kadang ada peristiwa dunia, dan begitu banyak juga peristiwa dunia ini, yaitu mendekatkan kita untuk memahami sekilas tentang kejadian-kejadian akhirat. Salah satu contoh tidur itu, mimpi dalam tidur itu. Antum lihat orang tidurnya di tempat tidur enggak ngapa-ngapain kok. Tapi dia sudah kemana-mana kan, merasakan dia. Ya. Kadang-kadang malah nangis, bangun tidur nangis-nangis, teriak. Kenapa? Dia mimpi sesuatu yang menyedihkan. Ya kan? Kalau ibu-ibu, aduh suami saya poligami lagi mimpinya. Teriak-teriak bangun tidur ya. Kalau bapak-bapak senyum-senyum karena mimpi dia poligami di tidur ya. Tapi kan katanya sebagian bapak-bapak habis mimpi minta maaf sama ibu-ibu ya. Karena takut ya, minta maaf, biasanya mimpi poligami tadi, minta maaf sama istrinya kan. Taib. Jadi segala peristiwa-peristiwa akhirat tidak mungkin dijangkau oleh akal, karena itu alam gaib. Nah, itu pendekatan ibarat ulama. Dijawab oleh para ulama ketika orang Mu'tazilah mengatakan enggak ada kelihatan ngapa-ngapain orang dalam kubur. Tetapi pun fakta menunjukkan ketika terjadi pemindahan kuburan, kuburan masal ada dipindahkan karena ada pengunjalan tol atau pembangunan apa ya, rumah segala macam. Buktinya berbeda posisi tulang dan mayat yang digali itu berbeda-beda. Ada yang hancur ngumpul di tengah. Bahkan ada kenyataannya ada yang tidak rusak jasadnya, ya kan? Ini menunjukkan adanya kehidupan di alam barzakh, alam kubur itu. Buktinya berbeda-beda posisi tulang dan segala macam itu. Karena memang disebutkan di antara azab kubur itu nanti, nanti akan kita sebutkan hadisnya, itu orang kafir itu dijepit oleh kuburnya sampai tulang rusuknya tuh ketemu yang kiri kanan saling bersilangan. Bayangin itu. Ya. Dijepit oleh kuburnya. Nah, oleh sebab itu segala perkara-perkara gaib itu jangan coba-coba di apa namanya? Kalau tidak masuk akal lalu diingkari enggak. Karena semuanya itu masuk akal, enggak ada bertentangan akal, dan itu fakta dan data menunjukkan demikian. Apalagi dalil-dalil syar'i begitu banyak menunjukkan tentang adanya azab kubur. Dalil tadi kita sebutkan seperti Fir'aun, dia azab di kuburnya. Ya kan? Berapa ayat dan hadis? Hadis juga kita sebutkan berapa hadis. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk ta'awadzu min azabil qabr, berlindunglah dengan Allah dari azab kubur. Kalau enggak ada azab kubur, ngapain Rasulullah nyuruh kita untuk berlindung dengan azab kubur? Sebenarnya doa, empat doa yang di akhir tasyahud selalu kita baca. Allahumma inni a'udzubika. Nah, mimfitnatil mahyawan, mimfitnatil masih dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa adzabil qabri wa fitnatil mahyawal mamat, wa mimfitnatil masihi dajjal. Kan berlindung kita dengan azab kubur. Masa enggak ada azab kubur? Kalau enggak ada azab kubur, ngapain kita disuruh berlindung oleh Allah dengan dari azab kubur? Dalil lain tentang adanya azab kubur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwakilkan Ibnu Abbas lewat dalam salah satu kebun di kota Madinah, kemudian ada kuburan, dua kuburan. Rasulullah SAW menyebutkan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua orang dalam kuburan ini sedang diazab, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengambil pelepah korma, disebutkan, lalu ditancapkan salah satu kubur itu, ya, dibagi dua ditancapkan setiap kuburan, semoga keduanya mendapat keringan dengan itu sampai yajifah, sampai kering itu pelepah korma. Itu masa sedikit syafaat Nabi SAW, bukan selamanya bebas dari kubur dia, hanya sementara masih sampai belum kering itu pelepah korma. Lalu semua keduanya sedang diazab dalam kuburnya, kata Rasulullah SAW. Bukan karena ada dosa besar, tapi juga besar, kata Rasulullah SAW. Disebutkan kenapa mereka diazab dalam kubur, disebutkan amma haduma kana yamsi bin namimah. Salah seorang mereka adalah kerjanya namimah. Apa adu namimah? Adu domba atau adu kambing. Kerjanya ngadu domba. Emang ngadu orang sama istri orang lain. Contohnya ini, kalau ada orang punya istri dua orang, ya, ini sering ini, ya. Nah, terus dia laporkan pada istri pertamanya. Eh, si Pulana saya lihat jalan sama suamimu, beli baju baru buat anak-anaknya. Waduh, ini nyala jantung ini. Tujuannya apa ngadu-ngadu itu? Supaya suaminya jangan nanti nikah lagi. Kenapa? Kalau ini orang sukses poligami, suaminya pengen juga. Nah, kalau ini gagal, bisa dikatakan, itu lihat tuh, ngapain kamu poligami itu, keluarganya jadi hancur. Dan ini fakta, bukan cerita. Banyak kejadian yang merusak keluarga poligami, bukan karena orang itu tidak berhasil, tapi banyak yang merusak adalah para tetangga yang mengadu domba. Dan ini curhat banyak ikhwan yang lapor sama saya. Dia adu domba. Seorang istrinya tinggal di komplek ini, tinggal satu lagi tinggal jauh. Kemudian suaminya bawa dia umpamanya ke mall apa. Nah, lihat oleh si Pulana ini naik mobil apa, pulang dari mall bawa beli-belian gitu ya. Langsung WA istri yang lain. Nah, kapan perlu kirim fotonya juga mungkin. Jadi ini adalah sifat adu domba dan ini dosa besar. Apalagi dosa memutuskan sebab omongan kita rusak keluarga orang dan putus tali silaturahim orang, ini dosa sukar luar biasa besar. Kenapa saya singgung ini sedikit? Karena ini banyak fitnahnya terjadi begitu. Adu domba. Bukan adu domba sama ustaz juga ada. Adu domba sama majlis taklim juga ada. Sama panitia kajian juga banyak. Ya. Nah, ini salah satu nanti akan menyebab dia diazab di alam kubur, yaitu namimah. Apalagi sekarang ini masalah politik ya, luar biasa. Jangan sama sekali antum men-share hal-hal yang akan menyebabkan terjadinya perpecahbelahan antara kaum muslimin, antara keluarga, antara si A si B, jangan sama sekali. Antum termasuk orang yang mengadu domba. Dosanya besar, namimah. Maka Rasulullah bukan la yadkhul jannata namam, dalam riwayat qattat, tidak akan masuk surga orang yang suka namam, mengadu domba, atau ketat. Ulama menafsirkan ketat itu dua hal, atau namam itu. Yang tadi kita sebutkan, mengadu domba, memanas-manasi, supaya terjadi cekcok antara A dan B, atau antara satu komunitas dengan komunitas lain, antara satu partai dengan partai lain, ya. Atau sifatnya itu dia tidak dengar, dia curi dengar, dia pura-pura enggak tahu. Itu orang lagi cerita, empat orang di sana pemanya, dia dengar cerita. Dia ambil itu, dia laporkan pada orang-orang yang sedang di dalam kasus cerita orang itu. Itu sudah tersebut namam. Curi dengar, apa namanya bahasa kita itu? Saya enggak tahu juga bahasa gaulnya kalau begitu. Nguping ya. Nguping ya. Dia punya kuping terus kok. Nguping. Ya, itu enggak boleh. Ada, itu termasuk namam. Yang dia itu ikut campur urusan yang dia bukan urusan dia, tapi tujuannya dia pura-pura enggak dengar. Pokoknya dia salat sunat, ada orang lagi cerita sampai gini. Dia lagi salat sunat tapi tetap juga memperhatikan apa yang sedang omongin orang nih. Nah, kalau menceritakan ustaz, nanti disampaikan ustaz. Kalau nyatakan memintakan seorang akhwat, nyampaikan pada akhwat, itu. Ini fitnah banyak dalam tengah dakwah kita. Nah, ini yang kita harapkan. Ketika kita sudah belajar, perlu kita merubah akhlak dan amal kita. Maka itu saya katakan, kadang-kadang kita memang tidak berzina, tidak mencuri, tidak makan riba. Tapi di sana banyak dosa yang mungkin mengalahkan dosa pezina. Hati-hati ya, ikhwan. Coba kalau yang dirusak oleh keluarga orang 1, 2, 3, bukan 1, 2, ya, rusaknya pergaulan, rusaknya hubungan antara saya teman dengan teman lain, tetangga dengan tetangga, itu luar biasa. Itu betul dosa yang sangat besar itu, bahaya sekali itu. Nah, salah satu sebab dia masuk dapat azab dia dalam kubur itu adalah karena apa? Namimah tadi itu, adu domba. Ya, taib. Yang kedua adalah wa amal akhir fakana nastatu min baulihi, yang lain enggak pernah bersuci dari buang air kecil. Nah, itu salah satu penyebab masuk dapat azab kubur. Nah, ini dalil-dalil tentang adanya azab kubur. Ya. Baik. Kemudian fitnatul kubur adalah fitnah kubur itu yang pertanyaan malaikat tadi. Man rabbuka? Waman nabi wa, waman nabi yuk, waman dinuk. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Tiga pertanyaan inilah yang dibuat jawabannya oleh Syekh Muhammad Wahab dalam kitabnya Usul Salasa. Kenapa dinamakan kitab beliau yang lain itu Usul Salasa? Ya, Syekh Muhammad Wahab ada kitab namanya Usul Salasa. Itu yang beliau bahas adalah tiga jawaban itu. Ma'rifatul Rabb, ma'rifatul abi rabbahu, wa dinahu, wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Dalam awal kitabnya mengatakan ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu wa dinahu bi adillah. Ma'rifatul din Islam bi adillah. Ini yang disebut dengan usul salasa oleh Syekh Muhammad Wahab dalam kitabnya Usul Salasa itu. Tiga jawaban terhadap pertanyaan malaikat di alam kubur. Disebut dengan oleh beliau Usul Salasa. Ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasul SAW bersabda, "Idza kubiral maitu, apabila mayat sudah dikubur, au ahadab ahadukum, atau salah seorang kalian, atau malakan aswadan azraqan, atau malakan aswadan azraqan, datang kepadanya dua orang malaikat hitam biru." Maksudnya hitam biru apa? Ulama menjelaskan ada yang menyebutkan rambutnya sangat hitam, matanya biru. Kalau antum ketemu lagi mati lampu, kelihatan ada mata biru, gimana kira-kira? Makanya kalau antum tahu untuk ngusir lalat tuh warnanya apa? Lampu apa? Warna apa? Biru. Karena itu mengerikan mansornya. Makanya sebab ulama, malaikat itu mengerikan bentuknya. Ya. Maka datanglah dua orang malaikat aswadan azraqan. Ya, hitam biru. Kata ulama kadang-kadang sebetulnya biru tapi kayak hitam-hitaman. Ada yang langsung demikian. Karena birunya itu semakin pekatnya, jadi kita katakan hitam biru karena mereka. Ada yang mengatakan lagi enggak? Hitamnya itu kebiru-biruan gitu. Ini warna kulitnya kah, warna rambutnya, itu berbeda pendapat ulama. Tapi ulama menyebutkan warna matanya biru. Itu banyak menyebutkan. Warna matanya biru. Tentang sifat malaikat ini. Yukalu li ahadihima munkar wa akhar nakir. Salah seorangnya disebut munkar dan lainnya namanya, yang kedua namanya apa? Munkar wa nakir, ya. Fayaqulan, keduanya bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Apa pendapatmu terhadap orang ini? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu ma kana yaqulu huwa Abdullah. Ya, fayaqulu ma kana yaqulu huwa Abdullah wa rasuluh. Maka dia akan menjawab sesuai yang apa pernah dia katakan di dunia, dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwa Allah adalah tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba-Nya dan utusannya. Kemudian fayaqulani kunna na'lam annaka taqulu hadza. Kedua menjawab, kami sudah mengira engkau akan tahu jawaban ini. Suma yaqra'u fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in. Ya. Kemudian kuburannya, ini diringkas juga dalam hadis lain kan dijawab marabuka wa madinah, tiga pertanyaan itu. Ini ringkas juga dalam hadis ini. Kemudian setelah dia selesai menjawab pertanyaan malaikat dengan jawaban yang benar, tepat, ya. Dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Kalau di hadis ini menyebutkan sebenarnya 70 hasta kali 70 hasta. Jadi lebarnya 70 kali hasta, panjangnya 70 kali has, 70 kali 70. Kalau di dunia sekarang 70 kali 70 antuk punya kapling itu berapa? Berapa 7 kali 7? 49. 490 meter itu. Nanti di kuburannya dikalikan segitu luang lapangnya kuburannya. Suma yunawar lahu fihi, semua diberi cahaya. Nah, kan beda dengan kubur orang yang berdosa atau munafik atau kafir, kuburnya penuh dengan kegelapan, penuh dengan asap lagi, asap neraka. Kalau orang beriman ini yang soleh, setelah dilapangkan kuburnya, lalu datang lampu terang, ya. Suma yaqulu nam, semua dikatakan oleh mereka, tidurlah, artinya istirahatlah. Kubur lapang, yang ada lampu. Nanti kan datang hadis yang lain, datang juga orang menemani itu amal solehnya dengan bentuk yang sangat ganteng, dengan bau yang sangat wangi. Lalu dia tanya, siapa engkau ini? Biwajikaladi yasuru bi khair. Siapa engkau orang yang sangat baik? Tampan wajahnya, sangat harum, sangat wangi baunya, gitu kan? Ana amaluka soleh. Lalu dia katakan, saya ini adalah amalmu yang soleh. Maka dialah yang menemani kuburnya, hingga kesepian dia. Kemudian diperlihatkanlah tempat duduk, tempatnya di surga. Sebelumnya, seperti hadis sebelumnya, diperlihatkan pada di surga, seandainya engkau tidak beriman, engkau akan masuk neraka ini. Tapi Allah telah ganti tempatmu dengan tempatmu di surga. Setelah dilihat oleh dia, tempatnya di surga. Setelah itu dia meminta kepada Allah, ya Allah, aqimis sa'ah. Ya Allah, cepatkan hari kiamat. Karena dia ingin kembali kepada keluarganya. Berbeda dengan orang kafir atau munafik, orang yang mendapat azab dalam kuburnya, dia tadi jawab, gak tahu, dipukul, kemudian disempitkan kuburannya, ya. Kemudian setelah itu, ya, datang pula orang yang baunya luar biasa, bentuknya menakutkan, ketika ditanya, man anta ladzi biwajhil ladzi ya'ti bisu'in? Ini kenapa wajahmu yang mengerikan ini? Siapa kamu? Ana amalaka amaluka as-su. Saya ini amalmu. Maka yang menemani itu, coba bayang sama antum dalam kubur yang sudah sempit, bau bukan main busuknya, dekat dengan orang yang bentuknya sangat mengerikan, menjijikan, menemani sampai datangnya hari kiamat. Sekarang jangankan berhari-hari, berbulan-bulan, duduk dekat tong sampah 5 menit saja antum sudah muntah-muntah. Ini yang menemani antum, ya. Bentuknya lebih ngeri di genderuwo. Bayangin. Nah, ini ada semua adalah ketika kita membaca peristiwa-peristiwa akhirat, kembali kita ingatkan adalah agar kita bersiap jangan sampai mengalami kondisi yang sangat menyedihkan dan sangat mengerikan ini. Baik. Kemudian disuruh tidur, qayu qaulu arji ila ahli. Summa disuruh tidur oleh malaikat, tidur istirahatlah kata malaikat kepada dia. Ya, fayaqul arji ila ahli fa akhbirhum. Kata dia, saya ingin kembali kepada keluarga saya ingin beritahu mereka, karena dia bangga senang bahwa mereka dia bahagia kan. Poyokalin enam, kanu menil arus. Kata malaikat ini, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Subhanallah. Ya. Alladzi la yuqidhu illa ahabbu ahlihi ilaihi. yang tidak akan membangunkannya kecuali keluarganya yang paling dia cintai. Ya, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Kan kalau pengantin tidur, ada yang berani bangunin enggak? Hah? Makanya semua oleh malaikat yang tidak akan mungkin bangun kecuali orang yang paling mencintai. Ya. Kemudian setelah itu hatta yab'atsullahu min bad'i min majjihi dzalik, sampai dia dibangkit dari tempatnya itu nanti sampai hari kiamat, begitulah kondisinya dalam kuburnya. Wa in kana munafiqan, jika dia orang munafik, qala sami'tu an-nasi yaqulun. Nah tadi sama jawabannya, aku dengar manusia ngatain demikian, aku ikut-ikut ucapan itu. Faqultu mislahu, aku ikut apa yang dikatakan. La adri, saya enggak tahu apa maksudnya. Faqulani kunna na'lam annaka taqulu dzalik. Kedua malaikat menjawab, kami sudah tahu jawabanmu itu adalah seperti itu. Wa yuqalil ardi, maka dikatakan kepada bumi, iltaimi alaihi. Apa iltaimi alaihi? Sempitkan dia. Ini kubur yang menyempit. Fataltaimu alaihi, disempitkan oleh kuburnya dia. Fatahtarifu adlahu, langsung tulah rusuknya ketemu antara kiri dan kanan. Wa yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'atullah min majid dzalik. Sementiasa dia diazab dengan seperti itu sampai dia dibangkit setelah hari kiamat nanti. Hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum." Kata Rasulullah SAW, diwahyukan pada aku bahwa kalian akan ditanya di kuburan kalian. Di fitnatul kubur itu pertanyaan malaikat di alam kubur. Itu fitnatul kubur. La adri ayu dzalika, qalat Asma'u min fitnatil Masih Dajjal. Ya. Misla au qarib, aku tidak tahu apakah Rasul mengatakan seperti atau dekat seperti fitnatul Masih Dajjal. Yuqalu ma ilmuka, maka ditanya apa pertanyaan fitnatul kubur itu, apa ilmumu bihadzal rajul, maksudnya dengan orang ini, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma mu'min au mu'min al muqin fa yaqulu huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang beriman atau orang yang yakin, dia akan jawab ini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinat, yang telah datang kepada kami dengan keterang-terang wal huda dan petunjuk. Fa ajabna wa taba'na, kami menjawab panggilannya untuk beriman dan kami telah mengikutinya. Huwa Muhammadun, dijawab oleh orang ini tiga kali, dia adalah Muhammad, dia adalah Muhammad. Fa yuqalu nam salihan, maka malaikat, tentu ini pendek hadisnya dari yang pertama tadi, maka malaikat setelah benar jawabannya, malaikat mengatakan kepada, tidurlah, tidur yang nyenyak. Qad alimna in kunta la muqinan, kami sudah tahu engkau adalah orang yakin dengannya. Adapun munafik atau orang yang ragu-ragu, maka dia katakan, la adri, sami'tu an-nasi yaqulun syai'an faqultuhu, aku dengar manusia mengatakan demikian, aku juga ikut ngatainnya, mengucapkan itu juga. Dari Aisyah, dakhala ayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indi imra'atun minal yahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku, maksudnya datang masuk ke rumah beliau, Ma Aisyah, dan ketika itu ada tamu seorang wanita dari kaum Yahudi. Dan dia berkata, wanita ini, hal sya'arti annakum tuftanuna fi kubur? Kata wanita Yahudi ini bertanya, apakah engkau tahu Aisyah bahwa kalian akan ditanya di alam kubur? Qalat, pertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Aisyah, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya itu? Menggigil apa namanya? Gemetar, ya. Wa qala inna ma tuftanu Yahud. Kemudian kata Rasulullah SAW, yang akan ditanya itu adalah orang Yahudi. Qalan Aisyah, falabisna layali. Kata pertama Rasulullah menjawab wanita tadi yang dari kaum Yahudi tadi, mengatakan itu mungkin orang Yahudi saja yang akan ditanya di kubur. Lalu berapa malam, kata Aisyah, summa qala hal syati annahu uhya ilayya. Baru Rasulullah setelah itu mendapat wahyu bahwa, apakah engkau menyadari Aisyah bahwa telah diwahyukan padaku bahwa kalian akan ditanya di alam kubur? Qala Aisyah, wa sami'tu Rasulullah SAW ba'du yasta'idu min adabil qabr. Setelah mendapat wahyu itulah aku mendengar Rasulullah SAW selalu berlindung dengan Allah dari azab kubur. Maka itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min adabil jahannam wa adabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Hadis Bara bin Azib. Hadis Bara bin Azib ini panjang sekali. Ini kisah bagaimana seseorang dicabut nyawanya. Ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud dan beberapa ulama-ulama hadis yang lainnya. Ini hadis sangat panjang dan lengkap menceritakan tentang peristiwa kubur. Hadis Bara' bin Azib. Kata Bara' bin Azib, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan jenazah seseorang dari kaum Ansar. Fantahaina ila qabr, lalu sampailah kami kepada kuburan. Walamma yulhad, jadi sedang dibuat lahatnya. Kuburnya belum siap, masih sedang digali dan dibuat lahatnya. Lahat itu maksudnya adalah lubang yang ini, lubang lurus kemudian di samping kanan ya dibuat masuk ke dalam begitu. Itu lahat namanya. Fajalasa Rasul sallallahu alaihi wasallam wajalasnahu. Lalu sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami juga duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ala rusuli thair, seakan-akan di kepala kami ada burung. Maksudnya kalau orang ada burung yang di kepalanya enggak mau bergerak gitu kan. Artinya semua sahabat menundukkan, tidak berbicara apa-apa tapi tertunduk ya gitu ya. Di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sepotong ranting. Yang kutu fil ard, beliau mencokel-cokel tanah dengan ranting itu. Para para saulur sallam mengangkat kepalanya. Faqala, Rasulullah berkata, "Ista'inu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah dengan Allah dari azab kubur. Marratain aw salasa, sampai 3 kali, 2 kali atau 3 kali Rasul mengulang ungkapan itu. Berlindunglah dengan Allah dari azab kubur. Suma qala, Rasulullah berkata, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi qita' minad dunya wa ikhbar minal akhirah." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, apabila dia sudah berpisah dengan dunia dan akan memasuki akhirat, maksudnya ketika mau meninggal. Nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidun wujuh, datanglah malaikat yang akan mencabut nyawanya itu ya dari langit dengan muka yang putih, muka yang berseri. Ka'ana wujuhim syams, seolah-olah muka mereka itu matahari. Ma'ahum kafan min afal jannah, mereka membawa kafan, apa namanya itu, kain dari kafan dari surga. Kemudian wahunutun wahanutun min hunutil jannah, kemudian juga parfum dari parfum surga. Hatta jali yajlisu minhu muddal basar, sampai mereka malaikat-malaikat itu duduk dengan jarak sejauh mata memandang, belum mendekat kepada mayat itu. Sumayyai malikul maut, datanglah malaikat maut. Dia nunggu malaikat maut datang, karena yang mencabut nyawa siapa? Malaikat maut. Yang malaikat ini petugas roh, pembantu malaikat maut. Malaikat-malaikat yang bawa kafan dan apa namanya ini, parfum tadi atau minyak kasturi, minyak wangi itu. Kemudian setelah datang malaikat maut, hatta yajlisa inda rasi, malaikat maut duduk di dekat kepala orang yang mau meninggal ini, orang mukmin yang tadi mau berpisah dengan dunia dan akan masuk ke dalam alam akhirat. Fayaqulu, maka malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhriji ila maghfirati minallah, keluarlah kepada ampunan Allah waridwan dan keredaannya. Qal fatakhruju tasilu kama tasilu qatratu min siqaq, maka rohnya, nyawanya keluar dari tubuhnya seperti keluarnya air dari mulut cerek, dari mulut teko. Mulut apa namanya itu? Kalau antum nuangin air apa namanya? Hah? Kalau bahasa Jawanya apa? Cerek juga. Hah? Sama ya? Saya kira beda. Jadi antum nuangan teh ada itu. Nah, keluarnya sangat gampang, mudah sekali. Rohnya keluar dengan sangat mudah. Baik. Fa yakhudhuha, lalu diambil oleh malaikat maut. Fa idza akhadha lam yad'a fi yadi, apabila sudah diambil roh itu, nyawanya oleh malaikat maut, tidak dibiarkan sebentar pun di tangannya. Tarfata'in, sampai diserahkannya kepada malaikat yang tadi membawa kafan tadi. Yakhudhuha fa yaj'aluha fi dhalika kafan, ditaruhlah rohnya di dalam kafan tadi, dalam kain yang dibawa tadi. Kemudian dikasih minyak wangi yang dibawanya tadi. Wa takhru minhu at'ar bin nafhati miskin, maka keluarlah dari roh tadi bau wangi yang seperti baunya minyak kasturi. Wujidat alal wajil ard, ya lebih harum dari minyak kasturi yang ada di muka bumi ini. Fas'adu nabiha, lalu malaikat tadi membawa roh itu naik ke langit. Fayamuruna ya'ni bi'ala malamil ma'ah, maka lewat dengan malaikat-malaikat yang ada di langit. Illa qalu, setiap malaikat yang dilewati, malaikat-malaikat yang dilawat itu berkomentar, mengatakan, ma hadzar ruh thayyib, ini roh siapa ini yang begitu harum sekali. Fayaqulun fulan ibn fulan, maka dijawab oleh malaikat yang bawa tadi, yang ram, yang turun, yang pertama malaikat bawa kafan tadi, Maka menjawab, ini si Fulan bin Fulan dengan namanya yang paling bagus dinamakan di dunia. Ya, jadi kalau namanya bagus, namanya Tolha disebut dengan lengkap atau disebut dengan kunianya dengan nama yang bagus, disebut oleh malaikat tadi. Maka dipanggil dengan namanya yang paling bagus ketika dia dinamakan dengan nama itu di dunia. Sampailah kepada langit dunia, lalu dibuka pintu langit itu. Faistaftihuna lahu, dibuka. Maka dibukalah pintu langit itu. Faisai'u kullu sama'in, setiap langit, malaikat setiap langit itu, penduduk langit setiap langit, mengiring roh itu kepada langit yang berikutnya. Ya, bersama malaikat yang tadi membawa roh itu. Kemudian, ya, min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Ya, setiap malaikat yang penghuni langit itu mengiring malaikat kepada langit yang berikutnya. Ya, bersama malaikat yang bawa roh tadi. Hatta yantai ila sama'as sabiah, sampai pada langit yang ketujuh. Kemudian fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata, uktubu kitab al-ardi fi'illiyin, catatlah hambaku ini fi'illiyin, atau tempatkan hambaku ini fi'illiyin. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, bahwa roh orang beriman itu fi'illiyin, ya, tempat yang paling tinggi. Wa'iduhu ilal ard, kemudian rohnya itu kembalikan kepada jasadnya dan kuburnya. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha uidum, dari situ dia diciptakan dan di bumi juga dia dikembalikan, dan dari bumi dia akan dibangkit nanti setelah hari kiamat. Qala, lalu dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Fa yati malakan, barulah datang dua orang malaikat tadi. Nah, tadi saya katakan ini hadisnya agak lebih panjang, jadi proses dari semenjak meninggal sampai datang dua orang malaikat. Setelah rohnya kembali kepada jasad, baru datang dua orang malaikat tadi yang bertanya. Ya. Pertanyaannya, lalu duduklah, didudukkan mayat tadi. Fayaqulani, keduanya bertanya, man rabbuka? Fayaqulu, rabbi Allah. Siapa Tuhanmu? Dia jawab, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, ma adinuk? Apa agamamu? Dia jawab oleh dia, dinil Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, ma adha rajul adibuita fikum? Siapa nama orang yang diutus kepada kalian? Fayaqulu, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lengkap pertanyaannya. Ketiga-tiga ditanya di sini. Baik. Ada di sedikit di sini syubhatnya orang-orang mengatakan itu yang ditanya dalam kubur itu mana ada tauhid uluhiyah, tidak ditanya man ilahuka tapi man rabbuka. Orang-orang yang berusaha membantah pembagian tauhid itu, kan ditanya itu man rabbuka, siapa Tuhanmu? Berarti orang kalau sudah tahu Tuhan sudah selesai. Bukan ilahuka, bukan sembahan yang ditanya. Nah, jawabannya oleh ulama kita adalah hubungan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah adalah tauhid rububiyah yulzimu tauhid uluhiyah. Kemudian hubungan antara rob, makna rob dengan ilah itu seperti kata-kata Islam. Kalau dikatakan rob itu mencakup makna ilah. Tapi bila digabung kata-kata ilah dan rob masing-masing punya pengertian sendiri. Seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ ada lillahi, ada rabbil alamin. Maka ini dia maksudnya, "Man rabbuka?" Kalau orang nak menyembah Allah, mana mungkin dia jawab, "Rabbku Allah." Karena memang Rabb itu yang berhak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, "Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum." Wahai manusia, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian. Maka pertanyaan "Man rabbuka?" Sedikit faedah janibiyah. Kita lanjutkan hadisnya. Kemudian setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Fa yaqulu qara'tu kitab Allah, aku mempelajari kitab Allah. Fa amantu bihi, aku percaya, beriman dengannya dan aku percaya. Wa yunadi munadi min sama, kemudian ada yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi, maksudnya ini suara Allah, telah jujur hambaku. Fa abrisu minal jannah, beri dia tikar dari surga. Wa albisu minal jannah, beri dia pakaian dari surga. Ya. Waftahu lahu baban ila jannah, buka bagi dia pintu ke surga. Qala fayatihi min rawhiha, setelah dibuka datanglah roh, apa namanya itu? Bau harumnya surga, anginnya surga datang. Ya. Watibiha, ya, juga harumnya surga datang. Wa yasfalahu fi qabrihi muddal basar, maddal basar, sehingga dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Wa yati rajulun hasanal wujuh, wajhi, datanglah seseorang dengan wajah yang sangat bagus, sangat tampan. Hasanus siyab, pakaian sangat bagus. Thayyibur rih, dengan yang sangat wangi. Fayaqulu, lalu orang tadi yang datang itu, absyir billadhi yasurruk, berbahagialah dengan yang akan membuatmu bahagia. Hadza yaumukal ladzi kuntu tu'ad, inilah hari yang pernah dijanjikan engkau kepadamu, hari yang pernah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu, man anta? Dia tanya orang yang datang ini, pakaian bagus, rapi, harum, wangi, bentuk yang begitu tampan, menyenangkan wajahnya, itu ya. Siapa kamu? Fawajuhuka alwajhu yaji'u bil khair. Wajah yang membawa kebaikan. Fayaqul ana amaluka saleh. Sada amalmu yang saleh. Fayaqul rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Wahai Rabbku, cepatlah datangkan kiamat. Aku ingin kembali kepada keluargaku. Ingin ketemu dengan keluarganya. Ingin kembali keluarku dan hartaku. Qala wa innal abdal kafir. Nah, ini sudah selesai kisah seorang mukmin, sekarang pindah kepada kisah seorang orang yang kafir ketika meninggal. Idza kana fi kitab min ad-dunya wa balin lil akhirah, apabila dia sudah meninggalkan dunia dan akan masuk ke akhirat, nazala ilai minas sama malaikatun sudul wujuh, datang kepada dia malaikat-malaikat dengan wajah yang sangat menakutkan. Dia membawa al-musuh. Kalau tadi kafan, kan ini musuh. Apa beda musuh? Musuh itu adalah, kalau dahulu antum tahu dulu, tepung terigu itu ada kainnya. Kain apa namanya itu? Katannya. Kasar gitu ya, kainnya. Jelek banget. Itu yang dibawa oleh malaikat ini. Lalu duduk dengan jarak jauh, sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut. Kemudian duduk di dekat kepala orang yang mau meninggal ini. Lalu dia panggil rohnya oleh malaikat maut. Ayyatuhan nafsul khabita, wahai jiwa yang keji, keluarlah kepada kemarahan Allah dan kutukan Allah. Ketika mendengar rohnya, malaikat memanggil, wahai jiwa yang keji, keluarlah kepada kemarahan Allah dan kutukan. Fayantazumah kama yantuzal sufud minas sufud mablul. Disebutkan dalam hadis yang lain, dimana rohnya itu enggan keluar, terpencar di bagai penjuru-penjuru saraf-saraf dirinya, karena takut dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dicabut oleh malaikat maut seperti mencabut sikat dengan apa? Dengan bulu domba yang basah. Kan sulit banget itu. Dipaksa keluar. Nyawanya itu dengan paksaan yang begitu kasar gitu, dicabut. Ya. Lalu diambil dan tidak dibiarkan satu sebentar saja di tangannya, kemudian diserahkan kepada malaikat-malaikat tadi. Ya, lalu dijadikan di dalam kain yang begitu kasar tadi, yang jelek itu. Kemudian keluar dari bungkusan rohnya itu bau yang sangat menjijikkan. Paling jijik di muka bumi. Maka dibawa ke langit. Tidaklah dia melewati gerombolan malaikat kecuali malaikat bertanya, "Ini roh siapa yang keji begini baunya?" Maka disebutlah dia dengan nama yang paling buruk panggilan di dunia ini. Ya. Hatta yantabi ila sama'i dunya. Kemudian sampai pada langit dunia. Maka dimohon dibuka pintu langit. Fala yuftalahu, tidak dibuka baginya pintu langit. Kemudian summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tuftahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamahu fi samil khiyar wa kana dhalika wa kadzalika najzil mujrimin. Tidak akan dibuka untuk mereka pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Tidak akan mungkin onta bisa masuk ke lubang jarum, ya, tali rapiah aja susah masuk, apalagi onta. Nah, demikianlah kami balas orang-orang yang berdosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Uktu kitabahu fi sijjin." Catat dia dari penghuni orang sijjin. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa roh orang yang kafir atau munafik di sijjin. Fil ardi sufla, di bumi yang paling terbawah. Lalu dilemparkan rohnya. Maka Rasul membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushrik billahi fa ka'annama khara minas sama'i fatakhthafuhu tayru aw tahwi bihi rihi fi makanin sahiq." Orang yang berbuat syirik dengan Allah itu seperti orang yang dilemparkan dari langit, lalu ditangkap oleh burung-burung di udara, dicabik-cabik, atau seperti orang yang dilempar oleh angin ke dalam jurang yang begitu dalam. Ini perumpamaan rohnya orang yang kafir. Maka dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Jadi bukan kentang yang di muka bumi ya. Karena ada juga orang memahami bahwa roh orang-orang yang nakal, orang jahat, jadi pocong gitu ya. Mungkin tayangan di muka bumi enggak ada. Roh semua roh enggak ada di muka bumi ini. Semua itu berada di alam barzah. Lalu apa Ustaz yang kentayangan itu kadang-kadang ngetok-ngetok pintu, kadang-kadang ada memang bukan rohnya dia. Itu namanya qarin. Karena manusia ini punya qarin, satu dari malaikat, satu dari jin. Qarin dari jin inilah yang bisa meniru suaranya, bunyi langkahnya, kemirip-miripan suaranya bisa. Ngetok pintu kadang-kadang dia. Ya. Qarin kalau di jalan bunyi sepatunya kayak langkahnya orang yang itu, bisa. Itu namanya qarin. Bukan dia yang tinggal lagi di dunia ini, rohnya ngetayang kemana-mana, enggak. Ya. Kan ada juga ustaz-ustaz menyampaikan ya, lalu rohnya enggak dibuka pintu langit, maka rohnya ngetayang di muka bumi. Enggak. Rohnya dikembali ke jasadnya, tempatnya si jin, rohnya itu. Ya. Bukan ngetayang di muka bumi. Taib. Kemudian, dikembalikan jasad ke rohnya, rohnya ke jasadnya, maka datang dua malaikat, kemudian menyuruh dia duduk, lalu kedua malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Fayaqulu, "Ha ha ha, la adri." Ditanya oleh malaikat, "Siapa Tuhanmu?" "Ah, saya enggak tahu." Ya, fayaqulani lahu, lalu dikatakan, "Ma dinuk? Apa agamamu?" "Ha ha, la adri." "Ah, saya enggak tahu." Fayaqulani lahu, "Ma atar rajul ladhi bu'itha fikum?" "Siapa nama orang diutus kepada kamu?" Dia katakan, "Ha ha ha, la adri." Sama jawaban, "Saya enggak tahu." Poin hari mulai bersama ankadaba abdi, ankadaba, gitu aja. Ya, lalu Allah katakan, telah dusta, telah bohong itu seorang orang tersebut. Fa'frisyu minat lahu minan nar, beri dia tikar dari api neraka. Farash, ya, tikar dari api neraka. Kemudian, ya, setelah itu, waqtalu baban ilan nar, buka baginya pintu arah neraka. Buka baginya pintu neraka. Maka datanglah kepadanya ke dalam kuburnya itu panasnya neraka, wasumumiha, dan bau mengerikannya, bau neraka itu datang. Wa idayyaq alaihi qabruhu hatta takhtalifa fi adlahu, lalu kuburnya disempitkan sampai tulang rusuknya saling berbenturan. Kemudian wa yati rajulun qabihul wajh, datanglah orang yang dalam bentuk wajah yang sangat mengerikan, menakutkan, wajah yang sangat jelek. Qabih siap, pakaian yang sangat buruk. Muntinur rih, bau yang sangat apa? Menjijikkan. Fayaqul, lalu orang itu kata, berkata sama dia, "Absyir billadhi yasu, bahagialah dengan apa yang akan membuatmu menderita. Hadza yaumul ladzi kuntu tu'ad, inilah hari yang pernah dijanjikan kepadamu." Fayaqul, "Man anta?" Dia tanya, "Siapa kamu?" "Pawajuka alwaju yaji bisyar." Siapa kamu wajah yang membawa keburukan ini? Fayaqul ana amalukal khabis, saya ada amalmu yang keji. Fayaqul rabbi la taqimis sa'ah, lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan datangkan hari kiamat." Beda dengan seorang mukmin tadi meminta cepat hari kiamat. Kalau ini dia katakan apa? Jangan datangkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia takut setelah hari kiamat nanti dia akan masuk api neraka yang sudah dibuka baginya pintunya. Maka dalam hadis ini terdapat ada yang surga, ada neraka, dan azab kubur, dan begitulah kondisinya manusia di alam barzah. Baik. Kemudian di antara dalil yang disebutkan oleh pengarang, oleh Syekh, oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qurayni tentang adanya azab kubur atau tentang fitnatul kubur, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbitul ladzina amanu biqaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan teguhkan orang-orang beriman dengan jawaban yang kuat di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa di akhirat? Ulama menafsirkan yaitu di alam kubur ketika ditanya oleh malaikat, dia akan jawab, "Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu?" Dengan jawaban yang tepat. Maka oleh sebab itu, ketika kita selesai menguburkan si mayat, dianjurkan berdoa masing-masing. Ketika Rasulullah telah selesai menguburkan, berkata kepada sahabat, "Is'alu li akhikum at-tasbit fa innahu an yus'al." Mohonlah untuk saudara kali ini keteguhan dalam jawabannya, sungguhnya dia sekarang ditanya. Ya. Maka kita doakan Allah masabidhu Sabit hujjatahu, ya, kita doakan agar Allah memiliki keteguhan dalam jawabannya. Ya. Maka orang yang teguh dalam imannya di dunia, ya, maka di akhirat akan menjawab dengan jawab yang teguh pula di alam kuburnya, ya. Biqaulis sabit syahadu alla ilaha wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Maka perkataan yang teguh di dunia ini adalah orang beriman dengan Allah dan Rasulnya waktu di dunia, ya. Dan Allah akan beri keteguhan di alam kuburnya sebelum hari kiamat untuk menjawab pertanyaan malaikat. Ya. Afil akhirah ay yusabbituhum bimithli tsabatuhum fil hayati dunya. Allah akan keteguhan, beri keteguhan dia dalam menjawab pertanyaan malaikat sebagaimana Allah telah memberikan keteguhan padanya waktu hidup di dunia dalam memegang kalimat tauhid tersebut. Dalam hadis Barok bin Azib dalam riwayat lain, idza uqidal mu'min fi qabrihi, apabila mu'min telah dibangunkan di kuburnya, utiya, lalu datanglah malaikat kepadanya, summa syahida la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, lalu dia akan menjawab ketika ditanya tentang siapa Tuhannya dan siapa rasulnya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladziina aamanu biqaulis tsabit. Allah akan teguhkan orang-orang beriman itu dengan jawaban yang benar. Nazala fi azabil qabr. Ayat ini kata Rasulullah turun tentang azabku kubur atau fitnatul qabr. Baik. Berikutnya, beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Tinggal berapa pembahasan lagi, ya, tentang sahabat, kemudian taat kepada ulil amri, ya, berapa pembahasan lagi. Baik, selesai perkara tentang apa? Perkara hal-hal hari akhirat, azab kubur dan berbagai peristiwa-peristiwa alam akhirat. Wa anal abda wa ana al abdi wa ana alal ibadi hafazatan yaktubuna amalahum. Nah, ini sudah kita bicarakan sekilas tentang waktu menerima catatan amal baik, sahaif, catatan amal baik dan amal buruk. Bahwa di atas hamba atau manusia ini diawasi oleh malaikat yang mencatat amalan mereka, baik buruk maupun yang baik. Di antara akidah Ahlussunnah Jamaah adalah beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Nah, ini di antara salah satu tugas malaikat Allah. Beriman kepada malaikat itu terdiri dari beberapa perkara. Yang pertama, beriman dengan adanya malaikat wajib. Orang mengingkari tidak adanya malaikat, kafir. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW adanya malaikat. Lalu sekarang dia kata enggak ada malaikat itu. Sebenarnya pendapat orang-orang filsafat atau orang-orang aklaniin atau orang-orang sekuler, ya, atau orang liberal yang terprovokasi dengan pemikiran orang-orang filsafat, mereka mengatakan malaikat itu tidak ada wujudnya, tapi itu adalah gambaran tentang nilai-nilai positif yang ada dalam diri manusia, itulah malaikat menurut mereka. Sedangkan dalam Al-Quran malaikat itu ada wujud fisiknya, ada bentuknya, punya bentuk, punya tangan, punya kata-kata, malaikat berbicara. Ya. Nah, yang pertama apa? Beriman dengan wujudnya malaikat. Ada malaikat itu. Yang kedua, beriman dengan sifat-sifat malaikat. Baik sifat khuluqiyah atau khalqiyah. Sifat-sifat fisiknya dan sifat-sifat kepribadiannya. Sifat fisik malaikat apa? Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Sebenarnya dalam hadis disebutkan oleh Ummul Mukminin dalam Sahih Muslim, khuliqatil malaikatu min nurin, wa khuliqal jan min marji minan nar, wa khuliqa adam mimma usifalakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, iblis atau jin diciptakan dari bunga api, ya, dan Adam diciptakan dari apa yang diceritakan kepada kalian, yaitu dari tanah. Baik, apa unsur ciptaan malaikat? Adalah cahaya. Maka cahaya itu berbeda-beda. Apakah dari cahaya bulan, cahaya matahari? Enggak. Enggak tahu kita itu cahaya yang apa itu malaikat itu. Ciptakan Allah SWT. Malaikat itu, ini sifat fisik dulu kita bicarakan. Punya sayap. Dan malaikat itu sayapnya berbeda-beda. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 600. Sebagaimana Jibril. Firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladhi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matsna wa tsulatsa wa ruba. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya, ya, uli ajniha, yang punya sayap, matsna wa tsulatsa wa ruba, 3, 2, 3, 4. Maka ketika ada seorang tabi'in ditanya bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, ulama ini menjawab, jangankan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat makhluk saja dulu kamu enggak tahu. Ketika Allah mengatakan malaikat itu punya sayap 3, coba gambar kepada saya, yaitu binatang punya sayap 3, gimana kamu buat? Kan enggak bisa tahu di mana sayap 3. Kalau biasa kita lihat kan sayap itu 2, kiri kanan. Apalagi 4. Apalagi 600. Dengan sifat Jibril ketika Rasulullah SAW menyebutkan, ya, laqad ra'au nazlatan ukhra, ketika Aisyah bertanya, "Ha ra'aita rabbak?" Surat An-Najmi ini, semua Rasul telah melihat Jibril itu pada kali yang lain. Karena Rasul melihat Jibril dalam bentuknya yang asli diciptakan Allah itu 2 kali. Pertama ketika terputusnya wahyu, turunnya surat Al-Mudatsir, sebab turunnya surat Al-Mudatsir. Jadi, beliau mengatakan, "Inna ma ra'aitu Jibril." Aku melihat Jibril 2 kali. Kemudian dikata Rasul bahwa dia punya sayap berapa? 600 sayap. Waqad saddal bil ufuq, menutup angkasa raya, kata Rasul. Kemudian malaikat itu berbicara. Berbicara enggak malaikat? Mana dalilnya? Qalu ataj'alu fiha may yusudu fiha wa yasfiku dima. Ketika Allah berkata kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan jadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menciptakan di muka bumi orang-orang yang akan buat kebinasaan dan menumpahkan darah? Malaikat bicara enggak? Berbicara, Jibril bicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sifat fisik malaikat adalah al-jamal, ganteng. Semana ketika Rasulullah menyebutkan tentang sifat Jibril, sering datang dalam bentuk menjelma seperti sahabat yang paling ganteng, Yahya al-Kalbi. Apa faedahnya mengenal sifat-sifat malaikat ini, Ustaz? Supaya antum enggak ketipu oleh orang aliran sesat. Ada orang ngaku gini, saya ditemui oleh Jibril dan saya diangkat menjadi nabi oleh Jibril. Yaitu Jibril itu bentuknya hitam, gede, besar. Itu sudah pasti bukan Jibril. Itu namanya Jibril dari Afrika. Karena orang Afrika itu namanya ada yang Jibril. Teman-teman kita waktu kuliah di Madinah itu ada yang nama Jibril, macam-macam namanya. Kalau Jibril itu enggak hitam, gede. Sifukalah Rasulullah SAW, Umar Al-Khattab menyebutkan, ketika mereka duduk di sekitar Rasulullah SAW, istala alaina rajul syadidu bayarid syadidu sawadisar. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Bukan hitam kayak orang Afrika, Jibril itu. Nah, setan itu bisa ngaku malaikat, macam-macam. Maka suatu kali ketika datang kepada Abdul Qadir Al-Jailani, beliau salat malam, jadi di lubang dinding rumah beliau itu muncul cahaya, keluar cahaya. Lalu dikatakan pada Abdul Qadir Jailani oleh dia, sesungguhnya engkau sudah sampai pada tingkat di mana engkau dibebaskan dari beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jailani? Ikhsa ya syaitan. Celaka engkau hai setan. Kok bisa Syekh Abdul Qadir mengatakan itu setan langsung? Kalau antum mungkin wah malaikat nih, cahaya keluar. Banyak setan nipu orang seperti itu. Makanya banyak daripada tokoh-tokoh sufi itu ditipu oleh setan. Ngaku malaikat dia. Nah, itulah pentingnya akidah yang benar. Kenapa Syekh Abdul Qadir bisa mengatakan itu setan langsung? Padahal keluar dari di muka dindingnya, di lubang dinding rumahnya itu cahaya. Lalu cahaya itu bicara sama dia. Kok bisa? Karena dari poin apa yang dia bawa itu jelas batil. Dia katakan engkau sudah tidak perlu beribadah lagi. Engkau sudah menjadi kekasih Allah. Allah telah membebaskan kamu, menyampaikan kepada saya bahwa kamu enggak perlu beribadah lagi. Kalau antum mungkin, wah alhamdulillah, enggak perlu bangun subuh lagi ini. Hah? Mungkin sudah langsung kompresi pers juga antum ya. Karena jelas itu batil. Mana yang lebih takwa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah enggak Nabi sallallahu meninggalkan salat? Hah? Enggak pernah. Nabi sallallahu adalah hamba Allah yang paling bertakwa, yang paling cinta Allah. Wa'bud rabbaka hatta yatakal yakin. Allah perintahkan, sembah Rabbmu sampai kamu meninggal. Yakin itu meninggal, mati maksud. Tapi orang sufi memahami ayat ini, sembahlah Rabbmu sampai kamu yakin. Kalau sudah yakin enggak perlu nyembah lagi. Bayangin sama antum. Itulah saya katakan, penting belajar akidah. Orang-orang yang belajar akidah, dia akan diselamatkan Allah SWT dengan ilmunya itu. Mampu mendeteksi ini setan apa malaikat. Pokoknya bila ada mimpi, bila ada apa wujud yang mengatakan kamu sudah enggak perlu sholat lagi, itu pasti setan itu. Dipastikan itu. Karena tidak ada lagi setelah Rasulullah SAW akan turun syariat membatalkan syariat Rasulullah SAW. Tidak perlu sholat. Ini pasti setan. Pokoknya ada perintah, ada mimpi, ada perasaan, ada ilham. Bertentangan dengan ajaran agama, pastikan itu dari setan. Karena banyak orang sekarang ini mengatakan, oh firasat saya, oh saya mendapat ilham, oh saya mendapat ini dan itu. Oh saya dapat dalam mimpi, melihat Rasulullah SAW, dikasih ini, dikasih itu. Padahal itu jalan-jalan bertentangan dengan akidah, maka itu pastikan dari setan. Nah itulah pentingnya ikhwan belajar akidah. Kalau tidak ya, apalagi makanya itu di setiap orang yang beribadah kurang ilmu akidah ikhwan banyak. Sering saya ceritakan, dulu pernah waktu saya masih Madinah, saya telepon oleh seorang ibu yang mengontrak di rumah saya di Darung sana. Dia rajin sholat malam, dia mulai. Namun dia akhir-akhir, dia ini katanya, ketika dia berzikir ada suara-suara mengikuti dia di luar rumah dia. Ikut berdoa, ikut berzikir seperti apa yang diucapkannya. Bayangkan sama antum. Saya langsung nasihatin, ibu jangan tertipu. Boleh jadi itu adalah setan dan jin ingin menyesatkan ibu nanti dengan berbagai-bagai rayuan. Jangan tertipu. Pokoknya ibu fokus, jangan perhatikan apapun yang ada di luar, jangan ambil itu. Karena seperti apa yang dikisahkan Lia Amiluddin, bisa-bisa saja benar datang kepadanya setan dalam bentuk itu kan. Kamu ini anak kamu adalah Mahdi, kamu adalah Nabi, bisa saja. Mungkin saja datang kepada setan mengaku sebagai malaikat, kan bisa saja. Maka untuk mengerti itu adalah kalau ada antum ahli tahajud, kemudian di malam hari dikatakan kamu ini Nabi, itu gimana menurut antum itu? Waduh, masya Allah, martabat yang tinggi dikasih Allah sama saya. Tapi kalau orang punya akidah sudah pasti ini setan ini, karena sudah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang enggak punya akidah ya, diberi harapan-harapan palsu oleh setan seperti itu ya tertipu dia. Maka itulah kuncinya berilmu. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang berilmu lebih tinggi derajatnya daripada ahli ibadah. Fadlul 'alim 'alal 'abid, keutamaan orang berilmu di atas orang ahli ibadah, ka fadli 'ala annakum, seperti keutamaanku di atas orang paling rendah imannya antara kalian. Jadi jangan sepelekan ilmu. Makanya sesuatu yang sangat berat bagi iblis, setan, baik setan jin dan setan manusia adalah ilmu. Makanya kalau orang yang suka membarkan kajian-kajian itu setan manusia. Pastikan itu setan manusia. Karena dia enggak mau ilmu itu berkembang. Ya. Nah, jadi disinilah pentingnya belajar. Maka banyak orang ahli ibadah yang tertipu tuh oleh setan begitu. Ya. Maka kalau antum baca kisah-kisah sufi banyak sekali itu yang ditipu oleh setan. Seperti itu. Makanya di dalam kisah Abdul Qadir Jailani itu setan tuh ngaku. Apa katanya? Sungguh aku telah menyesatkan banyak manusia dengan cara begini, kata setan sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia sudah banyak berhasil menyelesaikan. Ada juga kisah seorang ulama, saya lupa namanya. Ulama ini bertanya kepada Syekh Bin Baz. Aduh, lupanya, jadi ulama, salah seorang ulama di Maghrib, Maroko, Dia bertanya ke Syekh bin Baz. Dia dalam suatu perjalanan di padang pasir. Dia sholat qiyamul lail. Tiba-tiba datang cahaya bulat di hadapan dia sholat. Muncul seseorang keluar dari situ, kemudian ikut sholat di belakangnya. Tapi saat orang itu ikut di belakangnya, katanya bulu kuduk saya merinding. Saya enggak bisa membaca ayat, yang padahal ayat itu adalah ayat yang paling gampang, yang paling hafal. Tapi enggak bisa saya baca dalam sholat saya. Terus dia lanjutkan sholatnya, selesai sholat, terus orang tadi masuk lagi ke dalam cahaya yang bulat tadi pergi. Syekh bin Baz, apa itu Syekh? Ditanya oleh ini Syekh juga, tanya. Kata Syekh, itu setan. Itu setan. Karena kalau itu malaikat, sungguh tidak akan terhalang kamu membaca ayat-ayat Allah. Kamu tidak akan terhalang baca ayat-ayat Allah. Tidak akan mengganggu kamu dalam masalah membaca ayat Allah. Tuh, fikihnya ulama, tingginya ilmu ulama itu langsung. Langsung mudah saja mendeteksi. Itu ada setan. Kalau enggak setan, ngapain kamu susah baca ayat-ayat Allah? Gitu. Nah, itulah ikhwan, pentingnya belajar ilmu. Nah, ini tadi kita katakan, kenapa kita harus mengenal, kenapa Allah harus menyebutkan berbagai sifat-sifat fisik malaikat itu ya, ciri-ciri khalqiyahnya gitu. Disebutkan. Ya. Dan malaikat itu tidak punya jenis kelamin, tidak laki, tidak perempuan. Ya. Maka oleh sebab itu Allah mencela orang-orang musyrik mengatakan bahwa malaikat itu banatullah, anak perempuan Allah. Malaikat itu tidak makan, tidak minum. Mana dalilnya? Ketika Nabi Ibrahim datang menghidangkan hidangan untuk malaikat, Nabi Ibrahim kaget karena mereka enggak makan. Rupanya itu adalah malaikat yang mau datang menghancurkan kaum Nabi Lut. Inna ursilna ila ya, ila qaumi Lut. Ketika dihidangkan. Itu di antara sifat-sifat fisiknya malaikat. Punya tangan juga. Ya, punya mata juga. Mana dalilnya punya mata? Punya telinga juga. Punya pundak juga. Sesuai dengan dalil terdapat dalam hadis. Kisah Musa ketika datang kepadanya malaikat maut. Lalu Musa enggak tahu itu malaikat maut, tapi ditawarkan bahwa kamu akan sudah mau habis jatahmu hidup dunia, mau mati. Lalu Musa memukul sehingga copot itu mata malaikat maut. Malaikat maut, engkau kirim aku kepada hambamu yang tidak mau mati, ya Allah. Lalu kata Allah, beri kesempatan kepada dia, letakkan tangannya di atas bulu kerbau yang itu berapa jumlahnya, maka umurnya segitu. Baik. Kemudian malaikat itu memiliki, diberi oleh Allah kemampuan untuk menjelma seperti manusia. Tetapi dia menjelma dalam bentuk yang sempurna. Tadi yang kita sebutkan bentuk yang kecuali pada kondisi-kondisi ujian tertentu yang Allah kirim. Contohnya dalam kisah Bani Israel, ada yang datang dalam bentuk kepalanya botak, ada yang bentuk dalam penyakit kusta, satu lagi yang datang dalam bentuk buta dalam hadis yang sahih. Ya, kisah itu. Kemudian masing-masing orang tadi ditawarin apa yang kamu inginkan. Ya, dari harta semuanya meminta, saya ingin lepas dari penyakit yang saya alami. Kepala saya ini botak, saya diketawain orang, kepala botak. Diberilah dia rambut. Kemudian apa harta yang kamu inginkan? Dia minta onta. Sampai kaya raya dia punya. Itu lembah onta semua. Yang orang buta juga begitu. Yang orang sakit kusta juga begitu. Sembuh penyakitnya, kemudian dia punya sapi, kemudian datang kepada orang buta. Dia minta Allah untuk bisa dia melihat, kemudian dikasih harta kambing. Orang yang botak tadi, ya, dan orang yang sakit kusta ini tidak bersyukur. Tapi orang yang buta ini yang tadi yang bersyukur. Itu kisahnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat itu diberi kekuatan oleh Allah SWT juga atas untuk kekuatan menjelma. Kemudian memiliki kekuatan yang sangat besar, syadidul quwa. Ya. Dan banyak lagi sifat-sifatnya. Beriman dengan sifat malaikat khalqiyah dan juga sifat khuluqiyahnya, sifat kepribadian yaitu kiraman katibin, mulia, kiramin bararah, memiliki kebaikan. Itu sifat-sifat kebaikan malaikat. Dan malaikat juga memiliki sifat malu. Dalam kisah Utsman Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau ketika Abu Bakar masuk dan Umar masuk, engkau tidak menutup auratmu ya Rasulullah, engkau masih berbaring-baring biasa saja. Lalu ketika Utsman masuk, engkau kelihatannya kok cemas, lalu engkau menutup auratmu dan duduk dengan baik-baik, dengan sopan begitu. Kata Rasulullah SAW, ala astahi min rajulin tastahi min malaika. Apakah aku tidak akan merasa malu dengan seseorang yang malaikatnya malu kepada dia? Siapa dia? Itu sifat kepribadian malaikat. Kemudian juga malaikat yata'adzab ma yata'adzab minhu banu Adam. Malaikat itu tersakiti kalau dengan apa-apa yang menyakiti manusia. Contoh, malaikat tersakiti dengan bau apa? Makan bawang. Maka dilarang kita apa? Makan bawang putih waktu mau pergi ke masjid. Kemudian malaikat juga tidak mau masuk ke rumah yang ada di situ anjing dan foto-foto atau patung. Maksudnya malaikatur rahmah, tapi kan malaikat maut enggak terhalang. Ya. Baik. Kemudian beriman dengan pekerjaan dan tugas-tugas mereka yang diberikan Allah. Nah, ini yang disebutkan sini. Antara tugas mereka adalah mencatat amal bani anak manusia, bani Adam. Ada yang memikul arasy wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idz tsamaniyah. Ada yang mengatur cuaca, malaikat Mikail. Ada yang menyampaikan wahyu, tugasnya Jibril. Ada yang meniup sangsakala hari kiamat, namanya Israfil. Ada yang menjaga neraka, namanya Malik. Malaikat menjaga neraka itu yang pimpinannya ya Malik, tapi banyak malaikat-malaikat lain. Seperti juga tadi malaikat maut itu yang mencabut nyawa. Tugasnya mencabut saja, tapi yang mengurusi ada malaikat-malaikat lain lagi. Ada malaikat-malaikat yang mencatat amal baik amal buruk kita, ada malaikat bertugas menanya mayat di kuburan. Kalau antum hitung jumlah malaikat itu berapa? Maka Allah subhanahu wa ta'ala, "Maya lamu judul rabbika illahu." Tidak ada yang tahu tentang jumlah malaikat itu. Hanya Allah yang tahu. Bayangkan setiap manusia ini ada 4 malaikat. Setiap manusia berapa miliar manusia sekarang? Setiap manusia yang mencatat amal baik dan buruk, kemudian depan dan belakang. Kemudian di setiap langit itu disebut Rasulullah SAW, tidak ada satu jengkal pun tempat di langit kecuali di situ terdapat malaikat sujud atau rukuk. Penuh sekali oleh malaikat. Bahkan disebutkan jumlahnya oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW melewati Baitul Ma'mur, ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril, ini apa Baitul Ma'mur ini? Kiblatnya malaikat di atas langit. Persis searah ya apa namanya dengan Ka'bah di muka bumi ini. Ke atasnya itu Baitul Ma'mur, itu kiblatnya Ka'bah, tempat berhajinya para malaikat. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu setiap hari itu 70 ribu malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah lagi terulang kedua kalinya ke sana. Berapa jumlahnya itu? Dan itu sampai hari kiamat malaikat antri masuk untuk beribadah di Baitul Ma'mur. Jumlahnya luar biasa. Di sini kembali kita tegaskan penjelasan tentang nama Allah Al-Ghani. Allah itu Maha Kaya. Malaikat saja jumlahnya sekian. Tetapi maha kuasanya Allah dan maha kayanya Allah. Kemudian beriman dengan nama-nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Malik, ya. Siapa lagi? Malaikat maut. Tapi ulama berbeda pendapat, Ridwan itu nama malaikat atau bukan? Khaid Rakib Wa'ati itu nama atau tugas petugas namanya? Jins, ya. Ada lagi Munkar wa Nakir, nah itu nama malaikat. Cuman tidak ada nama malaikat yang dalam hadis yang sahih bila Israel datang memanggil, itu enggak ada. Israel. Karena sering dikenal dengan orang-orang awam, malaikat maut disebut dengan Israel. Itu tidak ada hadis sahih. Cuman terdapat dalam Israiliyat. Baik, kemudian beriman dengan nama-nama malaikat. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang dalam beriman kepada malaikat itu banyak sekali. Pertama tadi kita katakan tidak percaya dengan adanya malaikat. Yang kedua adalah menyembah malaikat. Ada enggak manusia yang menyembah malaikat? Ada. Ya, mereka menyembah malaikat. Maka ini di akhir kelak Allah akan tanya. Ya. Malaikat mereka akan ditanya oleh Allah, apakah benar mereka ini menyembah kalian? Kata Allah, tidak, kata malaikat. Mereka itu menyembah jin. Atau mengatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Ini paham-paham yang menyimpang. Ya. Itu sedikit sekilas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan malaikat. Kita singgung sekilas saja. Walaupun masih banyak pembahasan-pembahasan apa mana yang lebih afdol, apakah malaikat atau para nabi, itu ada pembahasan-pembahasan yang lain-lainnya. Baik, itu sedikit keyakinan Ahlussunnah tentang beriman kepada malaikat. Dan malaikat itu adalah sangat mencintai orang-orang beriman. Maka di antara amalan mereka, tugas-tugas mereka memohonkan ampun untuk orang-orang beriman. Baik, itu sedikit sekilas. Kita baca penjelasannya. Ya. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Ya, sesungguhnya atas kalian itu ada malaikat yang menjaga dan mencatat amal-amalan kalian. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atidun." Tidaklah satu kalimat pun yang diucapkan manusia kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Raqib wa atid. Ya. Maka kalau begitu artinya apa? Artinya adalah waspada mengeluarkan kalimat-kalimat dari yang keluar dari mulut kita. Maka salah seorang salaf menyebutkan, dinukil oleh Syekh Abdul Muhsin dan kitab beliau Rifqan Ahlussunnah, kalau seandainya manusia ini yang memberikan lembaran catatan malaikat, sungguh mereka itu akan irit ngomong. Habis gaji sebulan untuk memberikan lembaran catatan malaikat doang. Maka dia akan irit ngomong. Kenapa? Maksudnya apa? Begitu semua kita akan meminta pertanggungjawaban sebuah setiap kata kalimat yang keluar dari mulut kita. Maka beriman, asar beriman kepada malaikat itu bukan sekadar menghafal namanya, menghafal tugasnya, tapi ada efek-efek lain dalam pengaruh kepada iman kita. Kalau kita beriman kepada malaikat maut, apa yang ada dalam diri kita? Yakin kematian itu pasti akan datang. Malaikat maut enggak ngetok dulu, enggak bunyikan bel dulu dia, kirim WA enggak ada. Ya. Fa idza jaa ajalum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, enggak mungkin dimundurkan walau satu detik atau dimajukan, enggak ada cerita. Tepat, on time kata orang sekarang. Ya. Enggak pernah terlambat sedikit pun. Nah, artinya apa? Itu hendaknya kan sekedar penyakit ada malaikat maut saja, tapi ada efek sehingga kita yakin bahwa mati itu benar-benar akan datang. Ada malaikat sudah bertugas untuk itu. Yakin dengan ada malaikat catat amal baik, amal buruk kita, maka kita berusaha untuk selalu menjaga perbuatan dan kata-kata kita. Oh, sekarang aja CCTV, orang kalau ada CCTV di suatu tempat, wah hati-hati banget itu melangkah, melihat kemana-mana, gak bisa macam-macam dia kan. Bolos, kalau santri gak bisa bolos, kalau pegawai gak bisa keluar tanpa jam, kecuali sudah waktunya, kan begitu ya. Ini mana yang lebih detail CCTV daripada malaikat yang selalu ikut antum kemana saja. Ya, dicatat. Apakah kita tidak malu disaksikan oleh dua malaikat membuat dosa gitu ya. Nah, itu hendaknya. Maka dek, kita itu sebetulnya dari berbagai ajaran akidah itu sebetul-betulnya banyak hal yang membuat kita itu untuk selalu mengoreksi, mengintrospeksi perbuatan perkataan kita. Adanya mungkar dan nakir itu percaya tentang adanya azab kubur kita, fitnatul kubur. Lalu apa yang kita persiapkan untuk alam kubur? Jawaban malaikat ini, adanya malaikat ini sen sekala itu pasti adanya hari kiamat. Nah, keyakinan-keyakinan itu ya harus kita bina, bukan sekedar menghafal nama malaikat, sifat malaikat, ciri malaikat, bukan sekedar di situ, tapi ada apa pengaruhnya kepada amal ya dan perbuatan kita. Maka oleh sebab itu ya ikhwan, belajar akidah, seringkali saya ulang, bukan sekedar membicarakan masalah keyakinan doang, tapi ada efek positif yang jauh ke dalam jiwa kita, amal dan perbuatan kita. Tidak hanya sekedar membahas aliran sesat dalam penyimpangan akidah saja, tapi adalah penanaman keyakinan yang lebih dalam berpengaruh kepada amal dan ibadah kita. Ini yang kita harapkan. Baik. Berikutnya, ya, itu dalil-dalil ya, yang tentang adanya malaikat mencatat amal baik, amal buruk kita, bagian dari periman pen malaikat. Dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaqulullah Allah berkata, 'Idza arada 'abdi ayya'mala sayi'atan, fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha.'" Kata Allah kepada malaikat yang mencatat amal baik, amal buruk, "Jika seorang hambaku ingin melakukan sebuah keburukan, jangan kamu tulis dulu sampai dia lakukan. Jika dia lakukan, tulis satu saja keburukan itu. Fa in tarakaha min ajli, jika dia tinggalkan karena aku, faktubuha hasanah. Kalau dia tinggalkan karena takut kepada Allah, tulis itu adalah satu kebaikan." Kan kemarin juga ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana antuk, kan kita sebutkan kepada ada hadis menunjukkan ada orang yang dalam sebuah perbuatan sama pahala dan sama dosanya. Ada orang ketika melihat orang kaya berimpak, berbuat baik, lalu dia ingin seandainya saya punya rezeki, saya akan beramal seperti amalnya. Maka mereka dalam amalnya sah, sah. Padahal hanya ini niat saja. Kemudian ada orang yang dia melihat orang lain berpoya-poya, berbuat berbagai hawa, memuaskan hawa nafsunya. Lalu ketika dia tidak punya, dia katain, seandainya saya juga pengen seperti itu. Maka itu juga sama dalam dosanya. Nah, terus ada yang bertanya kemarin kan, bagaimana Ustaz kan belum dilakukan. Nah, yang tidak meninggalkan sesuatu yang tidak dilakukan itu min ajli, karena Allah, bukan karena tidak kesampaian. Kalau tidak kesampaian, enggak dapat pahala dia. Ya, karena dia sudah azam. Maka Syekh sebenarnya membagi pekerjaan hati itu banyak, ada waham, ada azam. Kalau sudah berencana, cuman tidak mampu melakukan bukan karena takut kepada Allah, karena apa? Takut ketangkap polisi, takut ketahuan manusia, itu enggak jadi pahala. Ya, malah jadi dosa. Maka hati-hati. Pekerjaan hati, maka saya katakan berulang kali, kadang-kadang ada dosa hati ini mengalahkan dosa pelacur kadang-kadang. Lebih besar dosanya karena ada simpanan-simpanan keinginan buruk yang selalu ingin diupayakan tapi belum tercapai dan dia tidak pernah tobat dari keinginan itu. Ini berbahaya sekali. Ya. Taib. Maka bila dia tinggalkan karena aku, kata Allah, tulis itu kebaikan. Kalau dia berencana keburukan. Jika dia berencana membuat kebaikan, kata Allah, dan dia tidak sempat melakukan, tulis satu kebaikan. Jika dia melakukannya, tulis 10 kebaikan dan lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini sudah berlalu kita sebutkan. Da walastu syai'un min dzalika anmi rabbihim, dan tidak ada yang luput sedikit pun dari perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia yang dicatat oleh malaikat itu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa anna malakal mauti yaqbidul arwah bi inni rabbih, bahwa malaikat maut itu mencabut nyawa manusia dengan izin Rabb-nya. Ya. Nah, ini sudah kita bahas juga tadi masalah dengan azab kubur, sudah berlalu hadis-hadisnya kita bahas. Di antaranya ya, ayat Allah SWT dalam surat Al-An ayat 61, hatta idza jaa ahaduhumul mautu tawaffathu rusulunahum la yufaritun. Apabila sudah datang kematian kepada salah seorang kalian, maka dia diwafatkan oleh rasul-rasul kami, utusan kami, maksudnya malaikat-malaikat Allah SWT, wahum la yufritun, mereka tidak akan pernah sedikit pun keliru dalam melakukan tugas itu. Dan juga kul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum, katakanlah yang akan mewafatkan kalian malaikat maut yang telah ditugaskan untuk melakukan itu dihadapkan kalian. Ya. Ini dalil tentang malaikat maut. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang, selesai sudah ya berapa perkara-perkara yang berhubungan dengan malaikat, dan malaikat itu ada yang bertugas yang bergantian pagi sore atau malam siang. Dalam hadis sebutkan yata'aqabu fikum yata'aqabuna fikum malaikatun bilail malaikatun binnahar, saling bergantian di antara kalian itu, di tengah-tengah kalian itu malaikat yang bertugas malam dan bertugas siang, kemudian mereka bertemu waktu salat fajar dan salat asar. Ya, ada yang jadi mereka itu ada shiftnya itu ya. Ada yang bertugas dari sholat asar sampai sholat fajar besok. Kemudian dari sholat fajar sampai sholat asar. Maka di sini ulama mengatakan salah satu keutamaan sholat fajar dan sholat asar itu berjamaah. Karena nanti akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, bagaimana kau tinggalkan hamba-hambaku? Kata malaikat mengatakan, kami mendapati dia sholat dan kami meninggalkannya. Mereka juga sedang sholat. Baik. Kemudian yang bertugas selesai tugasnya akan naik kepada Allah, ya. Fa'asalum wa wa'alubim, Allah bertanya kepada mereka dan Allah tahu sebelum mereka beritahu sebetulnya. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fa'yakulun, malaikat tadi menjawab, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka, mereka sedang sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, kami temui mereka, mereka juga sedang sholat. Baik. Itu barangkali yang dapat kita bahas kesempatan ini, tinggal 5 menit saja ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan nanti setelah asar, itu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal berapa pembahasan lagi ini. Setelah itu adalah taat waliyul umur. wajibnya taat kepada pemimpin atau penguasa. Ya. Kemudian terakhir adalah hukum berdebat dan berjidal dalam agama. Itu pembahasan terakhir. Ya. Kita tinggal berapa pertemuan lagi? 3 ya. Mudah-mudahan selesai kitab ini insyaallah. Tinggal 3 pertemuan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.